Kebahagiaan merupakan idaman setiap keluarga. Mari bimbing dengan Keluarga Islami. قلبي تساوره الهموم توجعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita kali ini dalam rubrik Keluarga Islami. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai apakah suami istri kembali bisa bersatu di surga nanti? Pendengar, memiliki suatu keluarga adalah dambaan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Apalagi keluarga tersebut adalah keluarga Islami. Pasti hal ini sangat diinginkan oleh setiap mereka yang menjalankan rumah tangga. Bahkan menjadi cita-cita setiap orang yang ingin kembali berkumpul bersama keluarganya di surga nanti. Pendengar yang budiman, kaum muslimin meyakini bahwa seorang istri akan bersatu kembali dengan suaminya di surga nanti. Bahkan bersama anak keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan, selama mereka beragama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Artinya, dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di antara doa malaikat pemikul arsy, yaitu terkandung dalam Quran surat Ghafir ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan anak keturunan mereka. Sungguh Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir menjelaskan tentang hal ini. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan mereka beserta anak keturunannya agar menyejukkan pandangan mereka. Karena berkumpul pada satu kedudukan yang berdekatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 8 yang telah tadi dibacakan. Yang artinya, dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebaikan mereka. Artinya, akan kami samakan mereka pada satu kedudukan, agar mereka, yaitu orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi, merasa tenang. Bukan dengan mengurangi kedudukan mereka yang lebih tinggi, sehingga bisa setara dengan mereka yang rendah kedudukannya, namun dengan kami angkat derajat orang yang amalnya kurang, sehingga kami samakan dia dengan derajat orang yang lebih banyak amal kebaikannya, sebagai bentuk karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala seorang mukmin memasuki surga, maka ia akan menanyakan tentang bapaknya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, di manakah mereka? Maka dikatakan kepada mereka, mereka semua tidak sampai pada derajatmu di surga. Maka orang mukmin tersebut menjawab, sesungguhnya pahala amal kebaikanku ini untukku dan untuk mereka. Maka mereka, yaitu keluarganya, dipertemukan pada satu kedudukan dengannya. Pendengar yang budiman, kita sedikit pun tidak akan sampai mengira ketika ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan sifat kebencian dari dalam hatinya, kemudian dia lebih memilih berpisah dari saudaranya. Dan tidak mungkin juga seseorang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ia memasuki surga dan telah dicabut rasa dengki dalam hati mereka, namun mereka memilih berpisah daripada bersatu dengan saudaranya. Pasti ia ingin bersatu lagi dengan orang-orang yang dicintainya dahulu di dunia. Pendengar, apabila wanita tersebut belum pernah menikah tatkala di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sangat dia cintai di surga. Orang yang mendapat kenikmatan di surga tidaklah terbatas untuk laki-laki saja, namun untuk laki-laki dan juga perempuan. Dan di antara bentuk kenikmatan surga adalah menikah. Dan di dalam surga tidak ada orang yang membujang. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita dan diberikan ketentraman, kenyamanan di dalam menjalankan rumah tangga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali kita dan keluarga kita di surga nanti. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي تساوره الهموم توجعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي